Kali ini dalam gebiar nelayan Laskar Tunggul Wulung Pesta Laut dan Desa Bendar. Sama aku kalong-kalong spesial buat semuanya. Monata. Juga yang ke yang lagi. Ibarat aku. kasih Mas, matur suwun lagi dong.